Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa' dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, "Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wastawa'ihi tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayatu ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدا لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه." Kata beliau rahimallahu ta'ala, kalau seseorang itu betul-betul memperhatikan, kalau seseorang betul-betul memperhatikan keadaan dirinya, mulai dari awal penciptaannya, dari setetes mani, hingga kemudian menjadi makhluk yang sempurna, maka akan jelaslah bagi dirinya, kalau dia betul memperhatikan, merenung proses penciptaan dirinya dari setetes air mani, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk dan menyempurnakan. Nah, seorang manusia tadi, tabayyana lahu, maka akan jelas baginya bahwasanya zat yang mengawasinya itu, yang menyempurnakannya sehingga dalam bentuk yang demikian, demikian pula yang membentuknya dalam beberapa tingkatan atwar, dalam tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan, tidaklah pantas untuk menyia-nyiakannya, menelantarkannya dan meninggalkannya. Zat yang telah menciptakannya dengan sesempurna itu, nah, maka tidaklah pantas zat tersebut kemudian setelah diciptakan, dibentuk, kemudian ditelantarkan, ditinggalkan begitu saja. La ya'muruhu, tidak memberikan perintah kepadanya, kepada manusia. Wa la yanhahu, tidak memberikan larangan kepada manusia. Wala yu'arrifuhu huquqahu alaih, dan juga tidak mengenalkan hak-haknya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, agar diibadahi semata dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun. Tidak pantas yang demikian itu terlintas dalam benak seorang hamba yang dia, kalau dia menyadari proses penciptaan dirinya. Nah, zat yang telah menciptakannya itu tidak akan mungkin menelantarkan dan membiarkan begitu saja. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nah, tidak mengenalkan hak-haknya, hak-hak Allah. Wala yusibuhu, tidak memberikan pahala ganjaran. Wala yu'akibuhu, tidak juga memberikan hukuman, iqab, siksa. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala at-tauhid wan nubuwwati wal ma'adi. Sehingga kalau seandainya seorang hamba itu betul-betul dia itu memperhatikan, nah, merenungi, maka jadilah seluruh apa yang terlihat olehnya maupun yang tidak terlihat olehnya itu sebagai bukti, sebagai dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya khabar-khabar dari segenap para nabi dan para rasul, dan juga tentang adanya hari kebangkitan. Kalau seseorang betul-betul memperhatikan itu semua, apa yang terlihat oleh dirinya maupun yang tidak terlihat oleh dirinya, nah, perkara yang gaib, dan itu adalah diantara bentuk bukti keimanan seorang hamba, beriman dengan perkara yang gaib, yang memang telah ditetapkan oleh nas, itu semua sebagai dalil, sebagai bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya kabar yang dibawa oleh segenap para nabi tentang kenabian, nah, dan juga tentang benarnya hari kebangkitan. Wa anal qur'ana kalamuhu, dan sebagai bukti bahwasanya juga Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna wajhal istidlal bidzalika fi kitabi Aymanul Qur'an. Dalam cetakan yang lain mungkin Imanul Qur'an. Dan kami, kata Imam Al-Qayyim rahimallahu taala, telah menyebutkan sisi pendalilan itu. Kalau hamba itu betul-betul memperhatikan, nah, terhadap proses penciptaan dirinya, kejadian dirinya, niscaya itu semua sebagai bukti keesaan Allah, benarnya berita yang dibawa oleh segenap para nabi, dan juga benarnya adanya hari kebangkitan. Dan kami telah menyebutkan sisi pendalilan dari itu semua dalam sebuah kitab yang namanya Aymanul Quran. Nah, inda qawlihi ta'ala, tatkala kami menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa-apa yang terlihat. Wama la tubsirun, dan apa-apa yang tidak terlihat. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya dia adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sesungguhnya Al-Quran, afwan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar qaul, ucapan, firman Allah laqawlu rasulin karim. Naam, betul-betul Al-Quran itu adalah al-qaul, ucapan yang dibawa oleh Rasul yang maha mulia, atau Rasul yang mulia, afan. Naam, wadzakarna tarafan min dhalika, dan telah kami sebutkan penggalan min dhalika, dari hal yang demikian, tatkala kami sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan tentang keesaan Allah, tentang benarnya kabar yang dibawa oleh segenap para nabi, tentang adanya hari kebangkitan, tentang Al-Quran itu adalah kalamullah, ghairul makhluk, pada diri kalian. Wa annal insana dalilun ala wujudi khaliqihi, dan bahwasanya keberadaan manusia itu sendiri itu sebagai bukti adanya pencipta. Nah, adanya manusia itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya memang ada pencipta. Tidak mungkin ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba manusia itu ada. Nah, berarti ada yang menciptakan begitu. Wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa isbati sifati kamalihi, sebagai bukti pula tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, benarnya khabar yang dibawa oleh rasulnya, para rasulnya, dan tetapnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Faqad bana anna al-mudayyi'a magrurun ala taqdiraini, taqdiri tasdikihi wa yaqinihi wa taqdiri takdzibihi wa syakkihi. Maka dari sini semua jelaslah bahwasanya orang-orang yang menyepelekan, menelantarkan perkara tersebut, maka dia telah tertipu dari dua sisi. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan, tentang keesaan Allah, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang benarnya kabar yang dibawa oleh segenap para nabi dan juga para rasul, maka dia telah terperdaya dari dua sisi. Bisa dari sisi pembenaran, membenarkan dan meyakini, bisa dari sisi mendustakan dan ragu terhadap hal tersebut. Sudah membenarkan dan yakin kok bisa tertipu. Tayyib. Kata beliau rahimallahu ta'ala, fa in qulta kaifa yajtami'u at-tasdiqu al-jazimu alladhi la shakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nari wa yatakhallafu al-amal. Kalau kemudian timbul pertanyaan pada diri Anda, bahasa kita, bagaimana bisa terkumpul pada diri seorang hamba yang dia itu membenarkan dengan pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya? Tadi kan disebutkan oleh beliau, orang yang mengabaikan, meremehkan urusan ini, tidak mau memperhatikan pada dirinya sendiri tentang keesaan Allah, tentang tauhid, nah, tentang kesempurnaan sifat Allah, dan bahwasanya Allah itu memberikan pahala dan akan memberikan siksa, hukuman. Kemudian dia abai, lalai, menelantarkan. Sisi yang pertama, bisa jadi dia itu sudah membenarkan dan meyakini. Loh, bagaimana bisa? Seseorang yang telah membenarkan dengan pasti, la syakka fihi, dan tidak ada keraguan dia terkait dengan al-bil ma'ad, adanya hari kebangkitan. Gak ada ragu dan dia membenarkan dengan pasti ada hari kebangkitan. Wal jannati, meyakini dengan pasti adanya syurga. Wan nar, adanya neraka. Wa yataqallafu al amal, tetapi amalannya buruk, amalannya jelek. Kok bisa bersatu? Kok bisa terkumpul begitu loh, bisa difahami ya. Orang yang dia itu membenarkan ada surga, ada neraka, ada hari penghisapan, tetapi amalannya buruk, kok bisa ini terkumpul pada diri seorang hamba? Kan harusnya kalau orang itu membenarkan dengan pasti, amalannya baik, kan begitu. Tapi ini dia tuh membenarkan, ada hari kebangkitan, ada kita itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi amalannya buruk. Bagaimana bisa berkumpul pada diri seorang hamba? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahal fittiba'il basyariyah ayya'lama al-abdu annahu matlubun gadan ila baini yadai ba'dil muluki liyu'akibahu ashadda 'uqubatin aw yukrimahu atamma karamatin wa yabitu sahiyan ghafilan la yatadhakkaru mawqifahu bayna yadayil maliki wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudhu lahu ahbatahu. Apakah ini merupakan tabiat manusia? Apakah ini merupakan tabiat manusia? Bahwasanya seorang hamba itu dia mengetahui bahwasanya nanti dia itu akan dihadapkan segenap para raja untuk diberikan hukuman dengan sangat keras, atau dimuliakan dengan pemuliaan yang sempurna. Kemudian dia lalai dan lupa. Apakah ini tabiat manusia? Dia tahu besok itu dia akan dipertemukan di hadapan segenap para raja, yang kalau dia dipertemukan di hadapan para raja, ada dua keadaan. Bisa jadi dia akan diberikan hukuman dengan hukuman yang sangat keras, bisa jadi dia akan diberikan kemuliaan dengan sempurna kemuliaan. Sudah dikasih tahu, besok kamu di hadapan para raja. Bisa jadi mereka akan memberikan hukuman dengan sangat keras kepadamu. Bisa jadi mereka akan memberikan kemuliaan kepadamu, memuliakan dirimu. Maknanya, kan kita harus merenung bagaimana supaya kita tidak diberikan hukuman dengan keras. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan? Kan begitu. Menjaga tindak tanduknya, perilakunya, bicaranya. Karena besok akan dihadapkan di hadapan para raja. Tetapi beliau tadi menyebutkan, apakah ini merupakan sifat manusia? Sudah diberitahu seperti itu, tetapi kemudian dia lalai dan lupa. Yabitu, maknanya bermalam, tidur. Ya sudah, begitu saja, lewat. Lupa dan lalai. Wala yatadhakkaru mawqifahu baina yadayil maliki, dan dia sudah pasrah nasibnya itu di hadapan para raja. Sudahlah, mau dihukum ya dihukum, mau dapat kemuliaan ya dimuliakan, sudah pokoknya saya seperti ini saja. Apa seperti itu? Wala yasta'iddu lahu, dan dia tidak mempersiapkan hari tersebut, hari perjumpaan tersebut. Wala yakhudhu lahu ahbatahu, maknanya sama, dia pasrahkan sudah nasibnya itu. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, qila hadza li amrillahi su'alun sahihun, kata beliau rahimallahu taala, kalau ada yang mengatakan demikian, maka demi Allah, hadza li amrillah, maknanya demi Allah, itu adalah pertanyaan yang benar. Waridun ala aktsaril khalqi, yang terkait dengan kebanyakan manusia. Ya kan? Kebanyakan kita kan demikian. Sudah tahu kita itu. Ada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari hisab. Ada hari ditimbang amalan. Atau ditimbang kebaikan dan keburukan. Ada hari kita harus melewati as-sirat dan yang seterusnya. Itu adalah pertanyaan yang benar, yang terkait banyak dengan manusia. Fajtima'u hadainil amraini min a'jabil asya. Memang benar, kalau sampai dua perkara ini terkumpul pada diri seorang hamba, maka itu perkara yang sangat mengherankan. Dua perkara tadi adalah keyakinan yang pasti, adanya hari kebangkitan, adanya syurga, adanya neraka, adanya pahala, adanya dosa, dan yang seterusnya. Perkara yang kedua adalah jeleknya amalan. Terkumpul jadi satu. Kalau sampai terkumpul jadi satu pada diri seorang hamba, maka ini perkara yang sangat mengherankan. Wahada takhallufu lahu iddatu asbabin. Mengapa dia sudah membenarkan dengan pasti, tapi kok amalannya jelek? Tapi kok enggak bersemangat di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Memiliki beberapa sebab. Orang yang sudah meyakini dengan pasti perkara-perkara tersebut tetapi amalannya masih jelek, itu memiliki beberapa sebab. Di antaranya beliau sebutkan, da'ful ilmi wa nuqsanul yaqini. Ini yang paling dominan. Da'ful ilmi, lemahnya ilmu. Wa nuqsanul yaqini, dan kurangnya keyakinan. Lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan, ini yang menjadi sebab seseorang itu jelek amalannya. Naam. Sudah dalam keadaan dia pasti. Anda pasti? Anda yakin besok ada hari penghisapan? Yakin, pasti. Anda yakin ada syurga? Yakin. Ada yakin ada neraka? Yakin. Mengapa amalan Anda jelek? Buruk. Nah. Mengapa tidak mau berpegang dengan kebenaran, memegang kebenaran? Tayyib, sebabnya adalah da'ful ilmi, lemahnya ilmu, wa nuqsanul yaqin, dan kurangnya keyakinan. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawutu faqawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka ucapan dia itu adalah sejelek-jelek ucapan. Nah, sebatil-batil ucapan. Kalau ada yang mengatakan ilmunya sama semua, nah, maka itu adalah ucapan yang paling jelek. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Seorang, nah, kadang lebih tinggi daripada orang lain, kadang lebih rendah daripada orang lain terkait dengan ilmu. Tayyib. Waqad sa'ala Ibrahimu al-Khalilu Rabbahu ayyuriyahu ihya' al-mauta 'iyanan ba'da 'ilmihi bi qudrati Rabbi 'ala dzalik. Dan sungguh Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menampakkan bagaimana caranya menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan. Apa Ibrahim gak percaya? Percaya. Apa Ibrahim gak yakin? Yakin. Apa Ibrahim gak punya ilmu? Gak tahu kalau Allah itu maha mampu menghidupkan yang telah mati? Ibrahim mengetahui ilmunya. Tetapi tetap Ibrahim Khalilullah alaihi salam memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, agar ditampakkan bagaimana caranya menghidupkan dari yang mati. Ayanan ba'da ilmihi, betul-betul dia bisa menyaksikan setelah dia itu mengetahuinya. Biqudrati Rabbi ala dzalik. Nah, disertai pengetahuan bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa melakukan itu semua. Liyazdada tuma'ninatan wa yasiru al-ma'lumu ghabiyan shahadatan. Agar menambah ketenangan Ibrahim dan agar sesuatu yang gaib itu menjadi bisa dia saksikan, yang tidak nampak, yang tidak dia ketahui, bisa kemudian dia melihat. Waqad rawa Ahmadu fi musnadihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal mukhbiru kal mu'ayini. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam musnadnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan tidaklah sama orang yang sekedar mendengar khabar dengan orang yang menyaksikan secara langsung. Tidak sama. Nah, keyakinannya gitu loh maksudnya. Antara orang yang ayanan melihat secara langsung dengan orang yang hanya mendengar khabar. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها. Kalau seandainya terkumpul pada diri seorang hamba lemahnya ilmu, ditambah dengan ketidakhadirannya pada sebagian waktu-waktu, nah, ketidakhadirannya dalam hati dia itu pada sebagian besar waktu-waktunya, sudah dia itu ilmunya lemah, kemudian ada mustihdharihi, hatinya tidak bisa khusyuk di sebagian besar waktu-waktu dia. Apa yang menyebabkan itu semua? Apa yang menyebabkan hati ini tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir? linshighalihi bima yudaduhu, bisa dikarenakan sibuk dengan perkara-perkara yang justru berlawanan dengan ilmu. Akhirnya apa? Hatinya ini enggak hadir, begitulah. Nah, sudah ilmunya lemah, hatinya enggak hadir, tapi rasanya dia sudah seperti syekh. Nah, saya bisa kok baca nih. Saya bisa ngasih faedah kepada orang lain, saya bacakan. La haula wala quwwata illa billah. Buat apa ta'lim? Nah. Buat apa datang dalam majelis ilmu? Linshighalihi bima yudaduhu, bisa jadi dikarenakan dia sibuk dengan perkara-perkara yang justru berlawanan dengan ilmu. Apa yang perkara yang berlawanan dengan ilmu? Perkara yang berlawanan dengan ilmu? Harta. Ya kan? Tidak akan mungkin bisa bercampur antara ilmu dan harta. Tidak akan mungkin. Dengan dunia tidak akan mungkin. Ima salah satunya itu akan masing-masingnya saatnya itu akan mengalahkan satu dengan yang lainnya. Kadang ilmu lebih dulu berangkat dia ta'lim. Kadang dunia lebih kuat. Nah, kadang dunia lebih kuat, dan ini keseringannya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini di antara sebabnya. Mengapa orang yang sudah yakin dengan keyakinan yang pasti adanya siksa, adanya kenikmatan, surga, neraka, hari kebangkitan, hari perhitungan, wong keyakinannya itu telah pasti, tapi amalannya kok jelek? Nah, karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Apa yang menyebabkan itu semua? Lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Linshighalihi bima yudaduhu, bisa jadi dikarenakan sibuknya dia dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan ilmu. Wadhamma ila dhalika taqadid tabai, sudah begitu diiringi pula dengan karakter tabiat dia. Tabiatnya manusia tidak mau bersusah payah, ya kan? Tabiat manusia tidak mau bersusah payah, tidak mau sabar, tidak tahan dengan himpitan. Nah, pengennya itu santai, rohah, nyaman. Taib. Sibuk dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan ilmu. Kemudian wandamma, bergabung, ditambah lagi dengan karakter dari jiwa kita yang demikian itu tadi. Wa ghalabatul hawa, dan kekuasaan hawa nafsu menjadikan itu semua. Hawa nafsu lebih menguasai. Tahu itu enggak boleh, tapi hawa nafsunya yang menguasai. Wastila'u syahwah. Wa ghalabatul hawa. Wastila'u syahwah. Taib, istilah maknanya sama, kekuasaan syahwat. Syahwat dia, kalau tadi hawa nafsu, sudah tahu ini adalah perkara batil, tetap dilakukan. Sudah tahu ini ahlul batil, tetap diikuti. Susah berpegang dengan ahlul haq, berteman dengan ahlul haq, bersabar di atas haq. Nah, kalau sisi yang kedua ini, yang istilah syahwah, kekuasaan hawa nafsu, syahwat, afwan, kekuasaan syahwat, syahwat kepada wanita, syahwat kepada dunia, dan yang seterusnya. Wa taswilu nafsi, dan keterkecohan dari diri, itu tadi yang kita sebutkan. Maghrur, taswil, terkecoh dirinya itu, menganggap ilmunya sudah banyak, menganggap dia bisa istifadah sendiri, nah, dari apa yang dia baca, menganggap dia akan bisa selamat tanpa dia harus bersama dengan teman-temannya yang saleh, tanpa dia harus bergabung dengan teman-temannya yang saleh. Nah, tidak perlu, sendiri saya bisa selamat. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa gurur syaitan, dan juga tipu daya syaitan. Wastiba'il wa'di, demikian juga gundah gulanya dia terkait dengan janji, lamanya janji. Sudah berdoa katanya, kalau Allah berjanji, nah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Aku sudah berdoa sekian lama, tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Janjinya katanya demikian dan demikian, tapi kok enggak saya dapatkan. Kan begitu. Nah, gundah gulana di dalam menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikian, buruk amalannya. Tayib. Padahal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia berdoa, minimalnya dia akan tetap mendapatkan pahala. Yujar, akan diberikan pahala dengan doanya dia. Dan masing-masing kita pasti pernah merasakan tatkala kita berdoa, betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ayanan, bisa kita saksikan dengan kedua mata kita sendiri. Saya yakin pasti masing-masing kita pernah mengalaminya. Betul-betul kita berdoa memohon kepada Allah dan Allah kabulkan. Ya memang tidak semua, tidak semua apa yang kita mintakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Makanya dalam kondisi orang berdoa itu ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang dia mintakan dengan disaksikan kedua mata dia. Dan ini saya yakin masing-masing kita pasti pernah mengalami. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan, mengabulkan apa yang dia minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan, menghilangkan madarat yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Tapi kita terkadang tidak menyadarinya. Pokoknya saya mintanya A, misalnya, minta motor, ya Allah minta motor. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 6 sesuatu yang jauh lebih besar, kita dihindarkan dari madarat yang jauh lebih besar sehingga kita diberikan motor. Tapi kita enggak menyadari terkadang seperti itu. Padahal kalau diberikan motor bisa jadi itu wasilah Anda mati dengan kecelakaan misalnya, tabrakan, sombong dan lain sebagainya. Allah selamatkan dengan menghindarkan madarat yang jauh lebih besar. Keadaan yang ketiga, bisa jadi tidak Allah berikan itu di dunia, tapi Allah simpan. Allah simpan. Nah, untuk diberikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi minimalnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan pahala dengan kita berdoa kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang merasa kecewa dengan doa dia, tidak boleh. Lebih-lebih lagi kemudian berputus asa dari doa dia, dosa besar. Subhanallah. Putus asa dari doa itu dosa besar. Hingga dia tinggalkan doa dan dia sudah merasa putus asa. Dosa besar. Taib. Watulul amal, dan juga panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan ini juga menyebabkan seseorang itu buruk amalannya. Dalam keadaan dia sudah meyakini apa yang tadi kita sebutkan, waraqadatul ghaflah, demikian juga dikarenakan lalai, alpa, wahubbul ajilah, cinta sesuatu yang sifatnya segera, kontan dalam bahasan kita yang sebelumnya, cinta dunia. Nah, cinta dunia, warukhasut ta'wil, dan mentakwilkan, nah, sesuai dengan kehendaknya. Oh, ada ayat seperti ini, ada hadis seperti ini, sejatinya ancaman bagi perbuatan dia, tapi ditakwilkan semaunya. Tayyib. Wa ilful awa'id, dan jeleknya kebiasaan dia, perangainya itu jelek, buruk. Tidak mau menerima kebenaran. Buruk. Sombong. Padahal innallaha la yuhibbul makhilah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Makanya di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan nasihat kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu sebelum beliau masuk Islam. Tatkala itu meminta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara bentuk nasihatnya adalah kata beliau, irfa izaraka ila nisfi saqihi saqatin, angkat kain celanamu, kain sarungmu sampai setengah betis. Fa in abaita ila al-ka'bain, kalau engkau enggan setengah betis, maka maksimalnya pas di kedua mata kaki. Wa iyyaka min al-isbal fa innahu makhilah, dan hati-hati dari memanjangkan, menyeret, menjulurkan pakaian bagi laki-laki sampai melebihi mata kaki, karena itu termasuk makhilah, termasuk kesombongan. Innallaha la yuhibbul makhilata, kata Nabi, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Taib. Dan pada nasihat tersebut sebenarnya ada sesuatu yang subhanallah berat, secara naluri kita berat. Fa in ayyarta atau nam, apabila fa in imru'un ayyaraka, kalau ada seseorang yang mencelamu, menghinamu, fima ya'lamu, dia mencelamu itu dengan apa-apa yang dia ketahui pada dirimu benar adanya, tapi engkau enggak suka itu disebutkan. Tapi engkau dicela dengan sesuatu yang memang dia ketahui itu ada pada dirimu. Fala tu'ayyirhu fima ta'lamu fihi. Allah qala alaihi salatu wasalam, jangan engkau balas dengan mencela dia dengan apa-apa yang engkau tahu itu ada pada dirinya. Subhanallah. Berat ya, kawan. Kalau kita dicela dengan sesuatu yang ada pada diri kita, rata-rata, wah, wong kamu aja bla bla bla bla bla, kan begitu. Baik. Tapi kata Nabi, fala tu'ayyirhu fima ta'lamu fihi. Jangan engkau cela dia dengan apa-apa yang engkau tahu terhadap dirinya. Tahan. Nah, subhanallah. Semoga Allah memberikan ini kepada kita semuanya bisa melakukannya. Taib. Sedikit lagi. Fahunaka la yumsiku al-imana illa alladhi yumsiku samawati wal arda antazula. Kalau sudah begini, tidak ada yang bisa menahan iman seorang hamba kecuali zat yang dia itu menahan langit dan juga bumi agar tidak hilang. Wabi hadza sababi yatafawatun nasu fil imani wal a'mal. Dari sebab-sebab itulah manusia itu berbeda-beda tingkatannya terkait dengan iman dan amalan. Hatta yantahiya ila adna mithqala dzarratin fil qalbi, hingga yang paling kecilnya itu adalah sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Wa juma'u hadhihi al-asbabi yarji'u ila dha'fil basirati was-sabri. Dan keseluruhan sebab-sebab ini kembalinya itu adalah kepada lemahnya basirah, lemahnya ilmu, wassabri, dan lemahnya kesabaran. Kenapa kok dia itu sibuk dengan perkara yang melalaikan ilmu? Karena dia lemah terkait dengan basirah, terkait dengan hujah, dalil, ilmu, dan terkait dengan kesabaran. Walihada madha Allah subhanahu ahla sabri wal yakin wa ja'alahum a'immatan fid din. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji, Allah memuji orang-orang yang sabar, orang-orang yang yakin, dan Allah jadikan mereka, orang-orang yang sabar dan yakin tadi, menjadi pemimpin-pemimpin di dalam agama. Faqala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan? Tatkala mereka itu sabar. Sabar, ya ikhwan. Nah. Yang lain sudah bisa begini, begitu, naik ini, naik itu, melakukan ini, melakukan itu, sabar. Pamer ini, pamer itu, sabar. Dalam segala hal, termasuk di dalam mendidik putra-putri kita, sabar. Sana gedungnya sudah kayak gini, kita masih kayak gitu, sabar. Gak tahan akhirnya, celaan dari sepupunya, celaan dari saudaranya. Apa-apaan ini? Wajah ditutupi misalnya. Buka, sudah buka. Ini di tempat wisata, ini di tempat umum, ini di tempat ini. Buka, buka. Gak sabar, dibuka. Misalnya. Tayyib. Lemahnya basirah dan lemahnya kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama ini yang menunjuki dengan perintah kami tatkala mereka bersabar, dan adalah mereka itu terhadap ayat-ayat kami yakin dengannya, yakin dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, inilah jawaban mengapa seseorang yang dia itu meyakini adanya hari kebangkitan tetapi amalannya tidak amalan yang baik, tidak bersegera di dalam kebaikan, tidak semangat di dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar misalnya, tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah karena mereka melakukan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Dan seluruh sebab-sebab tadi kembalinya kepada dha'fil basirah was-sabri. Lemahnya basirah, lemahnya keilmuan, dan juga kesabaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya, dan terus kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, didasari dengan keikhlasan, semata-mata mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.